takkan pernah mendapatkan cinta. Cinta seperti yang aku berikan kepada kamu. Kamu nanti pastikan menyadarinya. Saat aku tak lagi ada, kamu takkan pernah tahu betapa aku memuja kamu seperti ku memuja Dewi Cinta. Kamu nanti pastikan I'm